Jadi hisab itu penunjang untuk ru'yat. Ru'yat itu harus dilengkapi dengan ilmu hisab. Tapi hisab saja dalam pandangan ini jumhur ulama mengatakan enggak cukup. Harus divalidasi, harus dibuktikan dengan ru'yat. Dengan melihat langsung. Juga hadis dari An ibn Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anan nabi. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, bahwa Rasulullah itu bersabda, inna ummatun ummiyah. Sebenarnya ini adalah umat yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. La naktubu wa la nahsub. Kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Asyharu hakaza hakaza. Bahwa satu bulan itu begini, kata Rasulullah. Tiga kali. Berarti itu 30. Yakni marotan tis'atan wa isrin wa marotan thalathin. Rasulullah tiga kali menggunakan yang terakhir begini. Atau tiga kali semuanya. Berarti untuk penghitungan bulan Hijriyah, bulan Qamariyah ini. Maksimal 30 hari, minimal 29 hari. Enggak ada bulan Dzulhijjah tanggal 31, itu enggak ada. Enggak ada, maksimal 30. Atau bulan Muharram cuma 28, enggak. Minimal 29 atau 30. Maka ketika di ru'yat pada malam tanggal 29 tidak terlihat bulan, maka disempurnakanlah hitungan 30. Berarti sudah 30 hari, pasti keesokan harinya itu sudah termasuk bulan berikutnya, tanggal 1 berikutnya. Nah, bulan Dzulqa'dah kemarin itu tidak terlihat, harinya istiqmal, disempurnakan, dan ditentukan bahwa bulan Dzulhijjah nanti hari rayanya pada tanggal 24 September, hari Kamis. Para bapak, para ibu yang saya hormati, ini sudah biasa, sudah sering kita berbeda. Gini bangge, ini masalah khilafiyah. Gak usah kekeran. Yang 23 hari Rabu, monggo. Yang 24 hari Kamis, monggo. Itu sudah hasil pemikiran masing-masing. Gini apa enggak? Gak usah kekeran, gak usah eker-ekeran, gak usah menghina. Saling menghormati satu dengan yang lain. Siapa yang benar? Nanti Allah yang menilai, bukan kita. Idza istahadha al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Seorang mustahid beristihad itu benar dapat dua pahala. Kalau salah pun tidak dimurkai oleh Allah, masih mendapatkan satu pahala. Konteksnya hasil istihad kita tidak boleh menyalahkan. Kerjakan apa yang diyakini, tapi toleransi dengan yang lain yang punya keyakinan lain. Yang 23 hari Rabu, monggo. Yang 24 hari Kamis, silahkan. Gino bongge. Yang salah siapa? Yang gak sholat. Yang gak sholat ngerasani lagi, kekeran lagi. Gino bongge ibu. Sudahlah, gak usah sibuk dengan masalah bulan. Makanya yang paling ngerti itu bulan kapan terbit siapa pak? Ibu-ibu. Yang paling tahun kapan datangnya bulan itu. Saya yakin ibu sekarang tidak datang bulan bu ya, karena sholat. Allah salam Muhammad. Cuma para bapak, para ibu, dari perbedaan ini memunculkan beberapa perbedaan pelaksanaan syariat. Gini bangge, di antaranya penentuan puasa Arafah. Memang para bapak, para ibu, bulan Dzulhijjah ini bulan yang mulia. Termasuk Al-Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan malam-malam 10. Itu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Maka kata Rasulullah, paling utamanya perbuatan amal itu di 10 Dzulhijjah ini. Paling dicintai oleh Allah. Apa saja? berpuasa, berzikir, bersolawat, bersedekah. Baik itu dikerjakan secara sendiri ataupun bersama-sama. Pak, kalau saya umpamanya ngundang orang untuk sedekahan, apa boleh? Boleh. Gak apa-apa. Apa tidak membuat syariat baru dengan taksis? Tidak apa-apa, bukan taksis. Itu cuma mengkoordinir sesuai dengan waktu yang dia memungkinkan. Rasul tidak memberikan ketentuan. Silakan kerjakan. Nah, puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, monggo. Atau juga tanggal 9 saja, monggo. Dan itu Yaumul Arafah. Atau 8 dan 9, silakan. 8, Yaumul Tarwiyah. Walaupun itu masih khilaf. Namun kalau kemudian diikut secara umum, tanggal 1 sampai 9 itu disunnahkan, ya tidak dilarang. Yaumul Tarwiyah itu. Ya. Cuma sekarang, bagi di Indonesia ini, puasa Arafah ini ikut wukuf di Arafah apa tanggal 9 Dzulhijjah? Pak, kok diem aja? Kumaha, kok cicing bae mah? Puasa Arafah ini ikut bersamaan wukuf di Arafah atau tanggal 9? Tanggal 9 Dzulhijjah. Saumu Arafah, saumu yaumu tasik min Dzulhijjah. Puasa Arafah itu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sehingga para bapak, para ibu, kalau jenengan yang yakin ya, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena fanatik organisasi, tapi mantab. Bapak, mantab, kalau-kalau bro, bahwa hari raya Idul Adha ini tanggal 23 hari Rabu, berarti puasa Arafahnya hari Selasa. Hari Selasa. Bagi yang mantap. Sebaliknya, yang jenengan yakin mantap. Hari raya Idul Adha ini hari Kamis tanggal 24 September, berarti saum Arafahnya kapan? Hari Rabu. Karena jenengan itu yakin itu tanggal 9 Dzulhijjah. Lupa, saudara saya ini lebaran ini. Katanya kalau orang kalau sedang Idul Adha haram berpuasa. Bagi yang yakin. Bagi yang yakin. Kalau jenengan yakin tanggal 23 Idul Adha, kemudian saudara jenengan, tetangga jenengan kebanyakan itu tanggal 24 hari Kamis. Lalu saya ikut puasa hari Rabu. Tapi yakin sampai hari raya, haram itu. Jadi kembali kemana, Pak? Keyakinannya. Kembali keyakinannya. Kalau yakin jenengan hari Rabu Idul Adha, berarti hari Selasanya Yaumul Arafah. Kalau jenengan yakin hari Kamis Idul Adha, maka juga hari Rabu Yaumul Arafahnya. Bukan harus sama dengan wukuf di Arafah. Tidak. Tapi Saumu Arafah itu adalah Yaumut Tasi' min Dzulhijjah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini tentang puasa, Pak. Ada orang akikah ditaruh di masjid. Disembelih malamnya. Boleh. Karena akikah tidak terbatas waktu kapan saja.